Masih lanjutkan penjelasan daripada wajibnya mencukupkan dengan mutaba'ah Alkitab, mengikuti as-sunnah, mengikuti Alkitab dan Al-Quran, dan terkandalnya adalah as-sunnah. Dan penjelasan daripada firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaika al-kitab tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab yakni Al-Qur'an tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu di sini kemarin telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh, maksudnya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba. Terjadi khilaf pada makna tersebut dari kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang menyatakan segala sesuatu daripada perkara al-halal wal-haram, segala sesuatu dari perkara yang halal dan yang haram. Akan tetapi memaknai dengan yang lebih daripada ini, yang lebih utama, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba dalam urusan agama mereka. Dan segala sesuatu di sini tidak berarti mencakup segala perkara terkait dengan perkara-perkara duniawiyah. Menjelaskan tentang ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu teknik, dan yang semisalnya. Tidak pula menjelaskan tentang ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu geografi, ilmu pertanian, bercocok tanam, perikanan, dan semisalnya. Bukan itu. Akan tetapi Al-Quran diturunkan untuk memberikan hidayah, hudal linas, menjadi petunjuk bagi manusia pada perkara-perkara urusan agama mereka. Dan segala sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan kehidupan mereka di dunia wal akhirah. Demikian yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh. Beliau mengatakan, wallahu jalla jalaluhu bi hikmatihi ja'alal asya'a ala qismain. Dan Allah yang Maha Agung dengan hikmahnya menjadikan perkara itu menjadi dua. Ja'alal asya'a fi ma haulana ala qismain. Allah jadikan perkara-perkara di sekitar kita ini menjadi dua. Wa fima nata'amal bihi, pada perkara-perkara di sekitar kita yang kita berkecimpung padanya. Al-qismul awal minha, bagian pertama darinya, asya yadkhuluha al-hawa, hawa insan, perkara-perkara yang masuk padanya hawa. Perkara-perkara yang masuk padanya hawa. Hawa di sini ya, ini kecintaan, kecemburuan, kecintaan ataupun kebencian, misalnya. Hawa al-insan misal amal misal mahabbatihi wa buhdihi, misal kecintaannya, kebenciannya, ada kecenderungan. Domisal mayati wa mayadar mimba'ihi wa syira'ih, dan semisal apa yang dia hendak jalankan ataupun dia tinggalkan dari jual belinya. Wa ta'amulatihi dan muamalahnya. Wa ta'abudatihi dan ibadah-ibadahnya. Li rabbihi, terhadap Rabbnya, kepada Allah. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ini yang pertama. Fahadihi yanfuluha al-hawa. Maka yang seperti ini masuk padanya hawa. Masuk padanya apa? Hawa. Ada keinginan, ada ketidaksukaan. Ada kemauan, ada ketidakmauan. Qad yarghab an yazlim. Yarghab an la yata'abbad. Yarghab an ya'tiya bil fawahis. Yarghab an yakuna kadza wa kadza. Kadang seseorang ya, dia ingin melakukan kedzaliman, ingin beribadah, nah, ingin untuk tidak beribadah, meninggalkan ibadah. Dia ingin. Yarghab ini rughbah, ini sesuatu yang sifatnya keinginan yang besar untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan keji. Ingin untuk demikian dan demikian. Ini yang namanya hawa. Ya. Terkait dengan sesuatu yang misalnya jual beli, ingin untuk melakukan, ingin tidak. Muamalah, ingin untuk melakukan ini, ingin tidak. Ibadah, ingin melakukan ini ataupun tidak. Wahadil asya tarkuluha al-ahwa fi umuri subuhat wa fi umuri syahwat. Dan perkara-perkara ini masuk padanya hawa. Masuk padanya hawa. Keinginan-keinginan manusia pada perkara-perkara terkait dengan subuhat ataupun perkara-perkara terkait dengan syahwat. Ini yang pertama, al-qismul awal. Wal qismul tsani, dan bagian yang kedua, ma la yadkhuluhu al-hawa. Yang tidak kemasukan hawa sama sekali. Sampai di sini mestinya dispasi karena ini kalimat berikutnya sudah tidak nyambung dengan malayat huluhul hawa. Wal Quran ja'alahullah jalla wa'ala hadiyan linnas. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang di sekitar kita, yang kita jalani, itu menjadi dua perkara. Yang pertama adalah ma yadkhuluha al-hawa dan ma la yadkhulu al-hawa. Yang pertama adalah sesuatu yang memang di situ ada hawa nafsu pada manusia. Yang kedua adalah perkara yang tidak masuk padanya hawa nafsu. Wal Quran ja'alahullah jalla wa ala hadiyan linnas, dan Al-Qur'an Allah jadikan sebagai petunjuk bagi manusia. As-siratal mustaqim, sebagai jalan yang lurus. At-tariqal qawim, jalan yang tegak. Alladzi la yaltabis fima yadkhuluhu hawa an-nas, yang sama sekali tidak tersamarkan padanya pada apa-apa yang termasuki oleh hawa, oleh manusia, hawa manusia. Berarti malah masuknya kepada perkara yang di atas. Wa huwa al-umur al-ilmiyah wal amaliyah allati yahtajunaha. Ini perkara-perkara ilmiah dan amaliyah. Perkara-perkara ilmiah, ini perkara-perkara yang butuh untuk diyakini, bukan untuk diamalkan. Ini al-ilmi. Wal amaliyah, ini perkara-perkara yang untuk dikerjakan, yang dibutuhkan oleh manusia. Ini masuk padanya hawa nafsu, hawa-hawa manusia, keyakinan-keyakinan. Manusia punya hawa dalam hal tersebut, berbagai macam keyakinan-keyakinan. Maka ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaliyah, ibadah, muamalah dan semisalnya, ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan Al-Quran menjelaskan tentang apa saja perkara-perkara ilmiah yang harus dijalankan, apa yang harus diyakini, dan apa saja perkara-perkara amaliyah yang harus dikerjakan, yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Amal umur allati tasri fiha sunanullah jalla wa'ala hadihi la yadkhuluha al-hawa. Adapun perkara-perkara yang berlaku padanya sunatullah jalla wa'ala, ini tidak masuk padanya hawa. Wal Quran lam yunzal li ajli bayaniha, maka Al-Quran tidak diturunkan untuk menjelaskan hal tersebut. Ya. Al-Quran tidak diturunkan untuk menjelaskan perkara-perkara yang itu kaitannya dengan sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. dari perkara-perkara ilmu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lihada masalan umur bisa. Kenanya misalnya umur bisa wa umur hendasah. Perkara-perkara terkait dengan matematika, hitung-hitung, berhitung. Ini perkara yang tidak butuh untuk kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia sudah mencukupi untuk itu. Kenapa? Karena satu ditambah satu bagaimanapun juga tetap ketemunya dua, tidak ada yang mengingkari. Tidak perlu kemudian di situ ada subuhat, tidak ada subuhat. Ya, untuk perancuan, tidak ada. Setiap orang pasti dia tidak perlu untuk istilahnya kemudian butuh kepada dalil satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan empat, empat tambah empat sama dengan delapan. Ilmu pasti eksakta, tidak butuh kepada apa, tidak ada padanya hawa. Wa umur al-handasa, ilmu-ilmu teknik, wa nahu dzalik dan yang semisalnya. Hadhihi la yadkhuluha al-hawa, ini tidak masuk padanya hawa. Law qala al-qa'il mathalan, seandainya saja seseorang misalnya, zawayal muthallat yumkin an takuna ma'atay daraja, sudut-sudut daripada segitiga. Sudut segitiga itu salah satu sudutnya memungkinkan untuk 200 derajat. Mungkin apa enggak? Kalau ada yang mengatakan mungkin, nah ini enggak perlu untuk digubris. Kenapa? Akan ditolak oleh setiap orang, setiap manusia. Dianggap ini orang yang bahlul bahkan. Sudut segitiga kok bisa 200 derajat, bagaimana? Enggak bisa. Aw annahu ya'ti. Baik, sampai mana tadi? Hadza la yadkhuluhu rahbatur rahib. Ya, seperti ini sama sekali tidak masuk padanya orang yang punya istilahnya semangat untuk mengetahui ataupun untuk berusaha ya, memastikan akan hal tersebut mungkin apa enggaknya. Kenapa? Karena ini sama sekali tidak ada hawa padanya, pada manusia tidak ada keinginan untuk mengetahui yang semisal ini. Dalam artian tidak dibutuhkan. Taib au yusdar qararan, atau mungkin munculkan satu ketetapan anna zawayal mutallaq mi'atay daraja, bahwa mi'atay taib zawayal mutallaq mi'atay daraja, itu sudah daripada segitiga itu 200 derajat. Au annahu ya'ti man yad'u an-nas ila an takuna zawayal mutallaq matalan mi'atay daraja, atau datang seseorang mengajak manusia untuk menyatakan bahwasannya ya, sudut-sudut segitiga itu memungkinkan untuk 200 derajat. Aw anna asarah wa asarah tusawi khamsah, tusawi khamsat asar, asarah wa nahu dzalik. Atau bahwasannya 10 ditambah 10 itu sama dengan 15. Memungkinkan atau tidak? Wa nahu dzalik dan yang semisalnya. Maka seperti ini artinya tidak butuh untuk kemudian diturunkan Al-Quran untuk menjelaskan 10 tambah 10 adalah 20. Karena tidak mungkin ada kemudian subuhat, ya, tidak mungkin ada kemudian subuhat yang mengatakan 10 tambah 10 sama dengan 20, apa sama dengan 15 misalnya, atau sama dengan 25 misalnya. Ilmu-ilmu seperti ini tidak diajarkan dan tidak diturunkan Al-Quran untuk menjelaskannya. Hadhihi la tadkhuluha al-ahwa, ini yang dimaksudkan oleh Syekh bahwa itu tidak masuk padanya hawa. Karena itu adalah ilmu pasti, apa istilahnya? Sakta. Lihat an-nas ila ata man yukhbiruhum fiha bighairil haqq fa innahum sayarudduna alayhi. Karenanya manusia apabila datang seseorang memberitakan kepada mereka pada perkara tersebut dengan tanpa hak, dengan tidak benar, maka mereka akan lantas langsung otomatis menolaknya. Li'annaha la tuwafiq al-haq alladhi ya'lamuna, karena jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran yang mereka ketahui. Ada orang yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 11, ya akan diingkari oleh setiap orang. Karena perkara itu setiap orang. Wa huwa laisa lahu hawa fi an takuna al-umur at-tabi'iyyah ala khilafi ma khalaqallahu jalla wa ala. Dan perkara ini tidak ada padanya hawa. Bahwasannya perkara-perkara tabi'iyyah, perkara-perkara alami seperti ini, menyelisih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Semuanya sesuai dengan sunnatullah. Semuanya sesuai dengan sunnatullah. Lihada yukhti man yaj'al al-Qur'an kitaban fil ulum kulliha. Karenanya saya mengatakan telah salah orang yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai kitab dalam segala macam ilmu semuanya. Syekh menyatakan demikian. Dan memang ada orang-orang ya, para pemikir-pemikir Islam yang mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an itu induk daripada segala ilmu, dan di sana ada ilmu matematika, ada ilmu kimia, ada ilmu biologi, ada ilmu ini apa, semua ilmu ada di dalamnya. Kama za'amat ta'ifah, sebagaimana sekelompok orang, ada satu kelompok umat ini yang beranggapan anak Quran kita bunfit tabiat, bahwa Al Quran ini kitab menjelaskan tentang alam, wa kitab fi ziraah, ilmu pengetahuan alam ya, tabiat, juga kitab yang menjelaskan tentang pengetahuan bercocok tanam, wa kitab fil handasah, dan juga menjelaskan tentang teknik, wa kitab fil jabar, dan juga menjelaskan tentang aljabar, ilmu matematika. Wa kitab fi kadah, dan kitab dalam perkara ini dan seterusnya. Yadunnun anna hadha fihi raf'un li sya'nil Qur'an. Mereka menyangka dengan itu, dengan perbuatan mereka tersebut, mengangkat derajat daripada Al-Qur'an. Mengangkat derajat daripada Al-Qur'an. Dan orang-orang yang senang dengan hitung-hitungan seperti ini, biasanya kisbiyun, mereka suka dengan wacana-wacana yang aneh-aneh. Hitung-hitungan dari jumlah ayatnya, dari ini, dari itu, begitu. Diotak-atik katuk. Ini dianggap sebagai kelebihan Al-Quran. Apa yang bisa diambil faedah daripada hal tersebut? Sedangkan Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Menjadi hidayah yang menjadi petunjuk untuk diterapkan dan diamalkan, bukan diotak-atik gato. Jadi mereka menyangka dengan itu menunjukkan akan kemuliaan daripada Al-Quran. Walaisa kadzalik, dalam keadaan tidak seperti itu. Bal fihi inzal min sya'nil Qur'an, bahkan dengan dia mengatakan hal tersebut justru merendahkan daripada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah jalla wa ala lam yunzil Al-Qur'an lidzalik. Karena Allah jalla wa ala menurunkan Al-Qur'an bukan untuk itu. Wa lam yaj'alhu kitaban fil umuri riyadhiyah, dan bukan menjadikan Al-Qur'an itu kitab dalam perkara matematika, ilmu matematika, al-tibbiyah, atau ilmu tib, ilmu medis, ilmu dokteran, awil handasiyah, ataupun ilmu teknik, awil akhir, atau yang lainnya. Wa innama ja'alahu kitaban, kitabah hidayatin, tetapi Allah menjadikannya sebagai kitab hidayah. Fima tadkhul fihi ahwa'un nas, pada apa yang masuk padanya hawa nafsu manusia. Di tahrifi muradillah jalla wa ala fi, untuk menjelaskan. Tahrif itu sebenarnya menyimpangkan, maksudnya di sini ini untuk mengarahkan kepada apa yang Allah maukan padanya. Amma ma hakamathu sunanun wa qawanin minallahi jalla jalal wa taqaddasat asna'u fi umuri tabi'ah fa hadhihi al-haq fiha sayubayyan bima ajrallah min sunnati wa ma ajra min taqnini. Adapun apa yang telah menjadi ketetapan sunnah-sunnah Allah dan ya qawanin, qawanin itu ini ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara tabiat, ini perkara-perkara yang berlaku di alam semesta ini, fa hadhil haq, maka kebenaran ini fiha, padanya akan dijelaskan atau akan terjelaskan secara otomatis dengan apa yang Allah berlakukan pada sunnahnya, yang setiap orang akan bisa mempelajarinya, tidak butuh kepada Al-Quran yang diturunkan menjelaskannya. Ilmu-ilmu yang terkait dengan sains, teknologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu matematika, dan yang semisalnya. Itu dipelajari oleh akal-akal manusia dan mampu. Dan ketemu. Tidak dibutuhkan padanya penjelasan daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan manusia mempelajari tentang alam semesta, sehingga orang-orang yang maju dalam perkara ini tidak mesti kaum muslimin. Bahkan bisa jadi orang-orang barat mereka saat ini lebih mendominasi pada berbagai macam teknologi, ilmu-ilmu sains. Mereka menguasainya. Karena memang perkara-perkara tersebut bukan sesuatu yang menjadi rahasia Al-Quran, terpendam di dalam Al-Quran. Meskipun di dalam Al-Quran mengisyaratkan ya, untuk kaum muslimin mengkaji dan menggali hal-hal tersebut sebagai bentuk i'dadul quwwah. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzdzibin, misalnya. Untuk kaitannya dengan apa? Mengambil pelajaran, mengambil ibrah dan menguatkan iman. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir, ya. Tingginya teknologi semakin membuat mereka kufur. Mereka mendapatkan berbagai macam teori-teori yang ada di alam semesta ini menyebabkan mereka ingkar terhadap keberadaan Allah Azza wa Jalla. Menjadikan mereka mempertuhankan masa. Mempertuhankan masa itu bagaimana? Artinya yang menghidupkan dan mematikan manusia itu adalah masa. Waktu, berjalannya waktu. Mereka tidak percaya terhadap keberadaan sang pencipta. Setelah mengetahui akan bergulirnya waktu itu terus-menerus sesuatu yang bersifat absolut, tidak akan pernah terjadi yang namanya kiamat. Terus dan akan berlaku seperti itu selamanya. Ini pengetahuan mereka. Menyebabkan mereka justru ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menyebabkan mereka semakin percaya iman bahwa ini menunjukkan ya, keteraturan seperti ini menunjukkan adanya pencipta, adanya pengatur. Justru keteraturan yang sedemikian rupa tersebut menunjukkan ya, bahwa pengaturnya adalah Al-Hakimul Ali, Al-Qawiyul Qadir, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang seandainya keteraturan itu satu saja, seandainya Allah Subhanahu wa taala mau ya menggesernya, maka hancur alam semesta dalam sekejap. Dan itu mereka ketahui. Itu mereka ketahui. Keteraturan yang sedemikian rupa dari galaksi-galaksi yang ada. Dari gugusan-gugusan bintang yang ada. Semuanya pada keteraturannya semuanya, sehingga mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Padahal semestinya justru yang seperti ini menunjukkan akan pastinya ada Tuhan. Pastinya ada maha penguasa yang mengatur segalanya. Sehingga mereka sempat istilahnya memperkirakan akan terjadi kiamat dengan apa? Adanya pergeseran daripada orbit salah satu daripada benda-benda langit. Ini nanti akan membawa kepada dampak bumi ini akan hancur sebabkan karena bergesernya ini biru atau apa itu ya, satu planet yang akan menghantam bagian besar daripada planet bumi. Diprediksikan pada tahun 2012, sudah lewat. Ternyata tidak terjadi apa. Tidak terjadi apa-apa. Al-Muhim, ilmu pengetahuan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan akal-akal manusia untuk menggalinya. Tetapi Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Sehingga Allah tidak mendetailkan perkara tersebut di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara detail terhadap perkara-perkara tersebut, ilmu-ilmu dunia. Meskipun isyarat-isyarat ada di dalam Al-Quran ya. Tetapi bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Lihada tajid anna ba'dun nas fi tafsirihi lihadil ayah. fi kutubit tafsir yaj'al al-Qur'an syamilan li kulli ulum. Karenanya engkau dapati bahwasanya sebagian orang, sebagian manusia, di sini maksudnya adalah sebagian ulama, dalam tafsirnya, dia mengisyaratkan kepada tafsir tertentu, dalam tafsirnya terhadap ayat ini, dalam kitab-kitab tafsir, menjadikan Al-Quran itu mencakup segala macam ilmu. Mencakup segala macam ilmu. Hatta alal amar fi ba'dihim anja'alu al-uluma al-muhdatha al-batilah allati yarudduha al-Quran ja'alu al-Quran mustamilan alaiha. Sampai-sampai perkaranya membawa kepada sebagian mereka dengan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu bid'ah, ilmu-ilmu yang batil, yang justru ditentang oleh Al-Quran, dibantah oleh Al-Quran, mereka jadikan ya, Al-Quran terkandung di dalamnya perkara tersebut. Mereka katakan bahwasannya perkara-perkara ini terkandung di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Ka'ulum tasawuf, seperti ilmu tentang tasawuf sufi, wal filsafah, dan ilmu filsafat, ilmu iblima, wa turuq al-mukhtalifah, dan berbagai macam tariqah-tariqah yang beragam. Ja'alu al-Qur'an yadullu 'ala dzalika kulli. Mereka jadikan Al-Qur'an menunjukkan akan itu semua. Ilmu filsafat itu ada di dalam Al-Qur'an. Ilmu tasawuf itu ada di dalam Al-Qur'an. Tariqah-tariqah itu ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya mengatakan ini. Allahu musta'an. Wa ja'alu umuran nadhar wa umuran hikmah wal qawaid wal qawanin wal munadharah wa asbah dzalik wal jadal ja'alu kullu hadhihi al ulum fil Qur'an. Dan mereka menjadikan perkara-perkara teoritis, perkara-perkara terkait dengan hikmah, perkara-perkara terkait dengan kaidah-kaidah, ataupun terkait dengan rumus-rumus, atau terkait dengan munadharah. Munadharah itu yakni diskusi-diskusi. Dan yang semisalnya wal jadal, dan juga dalam bantahan-bantahan, semuanya itu kata mereka ya, semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Ilmu-ilmu ini semua ada di dalam Al-Quran. Orang yang ingin belajar munadharah, Al-Quran mengajarkan bagaimana munadharah. Orang yang ingin belajar jadal, jidal, yakni untuk menjadi pendebat yang ulum, Al-Quran mengajari bagaimana supaya menjadi pendebat yang ulum. Ilmu retorika atau apa namanya, pintar berbicara itu apa? Ilmu retorika, pandai mengungkapkan kata, merangkai kata, mereka katakan itu di dalam Al-Quran. Para anbiya itu adalah orang-orang yang paling jenius akalnya. Mereka senantiasa menang berdebat dengan kaumnya. Maka orang yang mempelajari Al-Quran, maka dia akan pandai berdebat. Para ulama, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka bukan kepandaian berdebat, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu hujjah, quwwatul hujjah, kekuatan hujjah di dalam Al-Quran. Dengan Al-Quran akan kuat hujjah, kokoh dia. Bukan untuk kemudian senang dengan perdebatan. Ja'alu kullu hadhihi al-ulum fil Qur'an, semuanya dikatakan di dalam Al-Qur'an. Wa hadza wa la syakka minal ghulu al-batil. Dan ini tidak diragukan termasuk daripada ghulu yang batil. Fal Qur'anu idan tibyan kama akhbarallah jalla wa ala li kulli syai. Maka Al-Qur'an jika demikian memang Al-Qur'an itu apa? Tibyan. Sebagaimana diberitakan oleh Allah jalla wa ala. Penjelas segala sesuatu. Al-Qur'an tibyan li kulli syai. Abanallah fihi kulla syai yang fa'al ibad. Allah menjelaskan segala sesuatu, Allah jelaskan padanya segala sesuatu yang bermanfaat bagi para hamba. Wa yahtajuna ilaih, dan apa yang dibutuhkan oleh para hamba. Fima qad yuharifunahu bi ahwa'in, pada apa-apa yang mungkin hawa-hawa nafsu mereka telah menyimpangkannya. Karena memang Al-Quran diturunkan terkait dengan sesuatu yang kaitannya dengan hawa nafsu manusia. Awqad la yudrikuna al-haq, hawa-hawa nafsu manusia, dalam artian ya ini seseorang mau melakukan juri muamalah, ya kan, jual beli muamalah ini kan ada keinginan untuk menipu, ya, yang penting mendapatkan keuntungan, ada dengan cara menutupi aib daripada barang dagangan, bagaimana menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan sedikitnya modal, dengan modal yang sedikit-dikitnya, itu prinsip ekonomi. Maka yang seperti ini hawa nafsu yang seperti ini. Al-Quran turun memberikan patokan-patokan, penjelasan-penjelasan supaya tidak nyeleweng. Ya. Maka diturunkan Al-Quran, dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tabkhasun nasa asya'ahu wailu lil mutaffifin, dan seterusnya. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Dijelaskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada perkara-perkara yang ada padanya hawa nafsu manusia. Dalam pertemanan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tentunya dia kenal Allah, ingin beribadah. Tetapi hawa nafsunya ya menuntun dia untuk melakukan ibadah dengan cara-cara dia. Saya ingin beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini. Ya. Maka Allah turunkan Al-Qur'an menjelaskan ini loh cara ibadah kepada saya. Kepada Allah azza wa taala. Ini cara ibadah yang saya ridhoi. Kalau tidak mau menjalankan tata cara ibadah seperti ini, maka aku tidak akan menerimanya. Ini yang dimaksudkan oleh saya, bahwasanya ilmu ada dua macam tadi, ya, yang masuk padanya hawa dan yang tidak masuk padanya hawa. Autat la yudrikuna al-haq fihi, atau pada apa yang dari mereka tidak mampu untuk mencapai kebenaran padanya. Mimma yanfa'uhum fi akhiratihi, dari perkara-perkara yang membawa kemanfaatan pada negeri akhirat mereka. Abanahullahu jalla wa ala bayan, maka Allah dalam perkara tersebut, ya, perkara-perkara tersebut Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Fakullul matalib ad-diniyah fil Quran, maka segala matalib diniyah, segala perkara-perkara dituntut dalam agama ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Kullu ma yakunu min qabilil hidayah fid dunya aw fil akhirah wa fil Qur'an, segala sesuatu dari sisi yakni yakun min qabilil hidayah, segala sesuatu yang itu merupakan hidayah di dunia, di dunia petunjuk di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam akhirat, maka itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Ammal ulum al-ukhra fa inna hadhihi la tadkhul fil umum fi qawlihi li kulli syai. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya, maka yang ini tidak masuk pada keumuman firman Allah taala li kulli syai, tibyanan li kulli syai. Li adam istimaliha 'alal hidayah fi tariq alladhi yaltabis 'alan nas. Karena tidak adanya, tidak tercakup padanya hidayah di atas jalan yang tersamakan atas manusia. Maksudnya yang tadi anak jelaskan, jalan yang tersamarkan atas manusia ya tadi itu, jalan yang dimana mereka harus mengambilnya di sana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jalan ini yang tabis, nggak jelas mereka. Kalau diserahkan kepada mereka sendiri, maka mereka akan melakukan berbagai macam cara. Demikian pula dalam syira, baik, ya, dalam muamalah, dalam perilaku dan sebagainya, mereka akan beranggapan perilaku ini yang baik, perilaku itu yang jelek. Makanya seperti ini ada iltibas dan ada hawa nafsu. Maka Allah turunkan Al-Quran menjelaskan harus demikian. Jalannya itu seperti ini, jalan seperti ini. Adapun ilmu yang lain, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu ini, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah dipelajari di dalam perkara-perkara dunia. Dan itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran detailnya. Disyaratkan-disyaratkan saja, tetapi tidak dijelaskan detailnya. Kenapa? Karena tidak masuk padanya hawa nafsu manusia. Kalaupun masuk padanya hawa nafsu, ya itu untuk kepentingan-kepentingan yang ya, kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya biasanya, ya, memanipulasi sejarah ataupun Allahu a'lam, ya, teknologi yang kemudian diperbincangkan apakah manusia itu sempat betul-betul mendarat di bulan atau tidak. Itu tidak ada manfaatnya. Manusia mau membuat perumahan di planet Mars, dengan berbagai macam ya, ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Wallahualam. Itu enggak perlu untuk dipikirkan yang seperti itu. Enggak ada manfaatnya. Wallahu taala alam bishawab. Ini yang bisa kita baca kepada teman-teman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.